Iza ubdila ismun min isim au fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi Kalau isim digantikan isim, fi'il digantikan fi'il, ya maka yang menggantikan mengikuti yang digantikan pada seluruh i'rabnya. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala al-badal lughatan fi lughah al-iwadu ani ansyik pengganti dari sesuatu ya Misalnya engkau katakan istabdaltu kaza min kaza. Au abdaltu kada min kada. Aku menggantikan ini dari ini. Qala wa fi tanzil qawluhu ta'ala Asa rabbuna ayyubdilana khairan minha. Ay yu'awwidhana semoga Allah menggantikan untuk kami yang lebih baik darinya. Wastilahan at-tabi al-maqsud bil hukum bila wasitah bainahu wa baina masbu'ihi At-tabi bil hukmi bila wasitah bainahu wa baina matbu'ihi. Ya, ini kita akan jelaskan apa maksud dari pengertian ini. At-tabi' perkataan at-tabi jinsun yashmal jami'u tawa ya jami'u yami at-tawabi. Yasmal jami at-tawabi. Kalau dikatakan tabi, ini mencakup seluruh tawabi. Ya berarti di situ masuk na'at, masuk atof, ya. Ya. Atof nasak, atof bayan, dan masuk taukid. Baik. Al-maqsud bil-hukmi. Ya, dia al-maqsud bil-hukmu. Ya, mukhrijun. An-na'at wasul bayan wa ta'kid. Ya, an-na'at, aful bayan, taukid, keluar dari sini. Ya, kenapa? Karena an-na'at, aful bayan, atau taukid bukan al-maqsud bil-hukum. Bukan, tidak dimaksudkan untuk hukum, melainkan untuk mukamilat. Ya, untuk penyempurna. Li'annaha mukammilatun lil maqsud, sebagai penyempurna dari al maqsud bil hukmi wa laysat maqsudah. Misalnya kalau fa idza qulta masalan jaa zaidun al fadilu, ya, al hukum di sini apa? Al maji. Al-maqsud bil-hukum Zaidun, ya. Berbeda nanti kalau misalnya badal. Misalul badal yang paling jelas kalau misalnya kita contohkan badalnya adalah badal ba'at min kul misalnya. Akal tu al-khubza nisfahu. Akaltu al-khubza nisfahu. Ya. Al-hukum di sini adalah al-akal. Al-maqsud bil hukum, bil hukmi, ya, siapa yang terkena hukum al-akal ini, ya, apa yang dimakan atau apa yang terkena hukum al-akal ini, ya, al-khubz atau nisful khubz, roti atau separuh roti. Jawabannya apa? Jawabannya ini nisful khubz, karena yang separuhnya lagi enggak dimakan kan? Ya, al-maqsud bil-hukmi adalah nisf. minhu al-khubz al-ma'kul. Ya, separuh roti yang dimakan itu yang terkena al-akal tadi. Ya, akaltul khubza nisfahu. Taib. Ya, kalau tadi, kalau kita misalnya ganti akaltul khubza al-ladhida. Akaltul khubza al-ladhida. Al-ladhida sebagai na'at. Maka yang terkena hukum al-akal adalah al-khubz. Bukan al-ladid. Al-ladid sebagai penyempurna. Ya. Akaltul khubza kullahu misalnya. Kullahu sebagai taukid. Ya. Kullahu sebagai taukid. Taib. Ya. Maka di sini yang terkena hukum juga al-khubza. Kullahu sebagai taukid. Penegas saja. Tapi kalau dikatakan akaltul khubza nisfahu, separohnya yang terkena hukum akal adalah nisfahu ini, bukan al-khubzanya secara keseluruhan. Ini yang dimaksud dengan al-maksud bil-hukum. Ya. Sementara na'at tawabi' yang lain, dia tidak demikian. Ada yang sama, ada yang mirip, yaitu bal. Ya, menggunakan atau na'at bal. Ini sebenarnya kita sudah lewat. Ya, kalau misalnya saya katakan akal tu al-khubza bal al-lahma, ya, akaltu al-khubza bal al-lahma, maka al-maksud bil-hukum di sini adalah al-lahm. Hanya saja perbedaan dia dengan taukid, dia memiliki wasitah, ya. Lakin biwa sitati bal. Ya, akan tetapi menggunakan perantara bal di sini. Ya, akaltul khubza balil lahma. Aku makan roti balil lahma, bahkan daging. Maksudnya bahkan daging di sini, ya, yang dimakan yang sebenarnya adalah al-lahm. Al-khubza sebagaimana kita jelaskan pada bab adfun nasab, dia maskut anhu, sudah didiamkan, sudah enggak makan atau tidak, sudah bukan menjadi topik pembicaraan. Tapi intinya al-mutakallim ingin mengkhabarkan bahwasanya yang dia makan adalah al-lahm. Bahwasanya yang dia makan adalah lahm. Ini al-maqsud bil hukum. Sama al-lahm ini al-maqsud bil hukum. Tetapi bedanya dengan at-taukid, ya, dengan al-badal, sebagaimana pada pengertian istilahnya, al-maksud, at-tabi' al-maksud bil-hukmi bila wasitah, tanpa ada perantara. Ya. Kenapa dikatakan tanpa ada perantara? Karena di situ ada tabi' yang dia juga maksud bil-hukum, tapi dengan perantara. Ya, yaitu apa? Yaitu adfun nasak yang menggunakan huruf bal misalnya. Ya. Baik, kita akan bacakan kalamnya. Asy-Syarih hafizahullahu taala. Wa qauluhum al-maqsudu bil-hukmi mukhrijun lin-na'ti wa adfil bayani wa at-tawqid li'annaha mukammilatun lil-maqsud bil-hukmi wa laysat maqsudah. Ya. Perkataan atau pengertian al-maqsud bil-hukum ini mengeluarkan dari pengertian an-na'at, sudah tidak termasuk lagi adful bayan dan taukid. Ya, karena apa? Karena ketiga-tiganya adalah sebagai penyempurna dari maksud, bukan maksud dari hukum. Ya. Fa idza qulta masalan jaa Zaidun al-Fadilu. Karena maksud bil hukum wa huwa al-maji fi hadzal mithal huwa al-matbu' wa huwa Zaid. Wa at-tabi' wa huwa al-Fadil inma dzukira tawdihan li Zaidin la ghairu. La ghair. Kalau misalnya engkau mengatakan bahwasanya engkau mengatakan jaa Zaidun al-Fadilu, maka yang dimaksudkan, yang dimaksud dengan hukum pada jumlah ini dan hukumnya adalah al-maji, datang. Siapa yang datang? Jawabannya adalah Zaid. Ya. Adapun tabi' yaitu al-fadilu hanya untuk menyempurnakan, menjelaskan siapa Zaid ini. Ya, yang datang adalah Zaid al-fadilu, bukan yang lainnya. Wa mithruhu, dan yang seperti ini adalah atful bayan dan taukid. Ya. Bikhilafil badal, berbeda dengan al-badal, berbeda dengan al-badal. Fa innahu al-maqsud bil hukmi dunal mubdal minhu. Ya, yang menjadi tujuan dari hukumnya atau maksud dari hukumnya itu adalah badalnya, bukan mubdal minhunya al-matbu. Ya. Fa idza qulta masalan jaa Zaidun Alf, jaa Zaidun akhuka. Jaa Zaidun akhuka. Ya, ini nanti kita akan dapatkan. Ini adalah badal kul min kul. Nah, badal kul min kul ini, ya, pada sebagian tempat itu bisa juga menjadi contoh untuk atful bayan. Bisa menjadi contoh untuk atful bayan. Ya. Nah, karena itu penggunaan badal minkul untuk menjelaskan pengertian dari badal yaitu al-maqsud bil hukmi bila wasitah bisa jadi belum jelas bagi sebagian orang. Makanya saya menggunakan contoh tadi badal ba'at minkul. Ya, kalau dikatakan akaltul khubza nisfahu, jelas yang dimaksudkan dengan al-akal di sini adalah nisfu al-khubz, bukan al-khubz secara keseluruhan. Taib. Jaa Zaidun akhuka. Jaa Zaidun akhuka. Akhuka sebagai badal dari Zaid. Ya. Maka yang terkena hukum al-maji, kana al-badal wa huwa akhuka huwal maqsud bil hukmi wa huwa al-maji. Ya. Ja'a Zaidun akhuka. Nah, di sini al-maqsud bil hukum yaitu al-maji adalah akhukanya, bukan Zaidnya. Ya. Tapi kenapa disebutkan wal mubdal minhu wa huwa Zaidun innama dzukira tawti'atan wa tamhidan li dzikril akh. Li'anna dzikral maqsud bil hukmi ba'da tawti'ah lahu yadullu 'ala ta'kidil hukmi wa taqririhi. Ya. Disebutkan di sini bahwasanya disebut mubdal minhu yaitu Zaid disebutkan sebagai tautiah, pendahuluan, permulaan. Ya, untuk menyebutkan al-akh karena menyebutkan maksud atau tujuan dari hukum setelah tautiah pembukaan ini menunjukkan takkid, ya, penegasan hukum dan penguatannya. Ya. Baik, intinya kalau mau lebih mudah untuk memahami, tadi akaltul khubza nisfahu, akan kelihatan bahwasanya yang dimaksud dengan yang menjadi tujuan al-akal, yang terkena hukum al-akal tadi apa? Nisfu al-khubz. Nisfu al-khubz, bukan al-khubz semuanya. Wallahu ta'ala alam, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, naktafillahu subhanakum wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.